Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para konco-konco jamaah pengawasan kitab hikam engkang kula hormati, alhamdulillah kita kepanggih malih wonten ing kesempatan sak menika kula kali panjenengan tutuk dateng kitab hikam nomor 71. Monggo sing ngasto kitabe njenengan buka nomor 71. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Turabin. Tau sapa Abu Turab, 6 garis dari atas. Iza sodako arikalane bener al abdu sopo kaulo fil amali ing dalem ngelakoni wajada mongkonemu sopo abad halawatahu ing manisi amal kobla ayak mala ing dalem sak durungi yento ngelakoni sopo abad ing amal. Wa idza akhlasolan arikalane murni akan sopo abad fihi ing dalam amal wajata mungkonumu sopo abad halawatahu ing manisi amal wakta mubasyaratil amali ing dalam waktu nandangi ing amal. Dawune Abu Turab niki namine tiyang ni bapak ni lebu, maknane bapak ni lebu. Iza sadaqal abdu fil amali wajata halawatahu qabla ayak malahu. Menungso niku le'e temenan yang dalam ngelakoni si jini kelakuan, niat temen, mantep temen sing kajenge ngelakoni sesuatu, maka dia akan merasa manisnya amal itu sebelum dia berbuat. Sak derenge de'e ngelakoni pun ngerasa seger, sak derenge ngelakoni de'e niku wis ngerasa seneng. Apa maneh yang tepak ngelakoni? Durung nglakoni niku kaya wis ngrasa yo napa. Contone niku gampangane kaya haji. Haji niku durung teko waktune ngoten wong sing katene haji niku seneng. Lek tiyang niku senenge panjene krana kepingin ibadah dhateng Gusti Allah wonten di tanah suci, maka itu tandanya dia betul-betul beramal. Temenan oleh nglakoni mboten krana napa-napa. Duduk krana kepingin numpak kapale, tutuk diangkat ini nang Mekah krono kepingin dang ketok Ka'bah, kaya opo Ka'bah niku mboten. Dia beramal tujuannya memang teman-teman kajengi beramal sehingga sak durungi ngelakoni krosoni wis wonten. Terus niku lek tiang temenan, lek tiang niku ikhlas ing dalam ngelakoni, maka dia akan menemukan kenikmatan pada saat melakukannya. Jadi lek ikhlas niku ada dalam hati kita, maka ketika kita melaksanakan ibadah, kita menemukan kenikmatan di dalam ibadah. Tapi ketika niat kita betul-betul mau beribadah, maka sebelum beribadah pun kula kali panjenengan wis krasa seneng. Lah kula mbek sampean titeni nek katene nglakon ibadah niku. Sadurunge ibadah niku krasa seneng apa abot? Katene sembahyang krasa abot berarti ndak pati niat sampean niku. Katene sembahyang krasa aras-arasen berarti ndak pati niat. Wong Kanjeng Nabi niku lek katene sembahyang lali nang barang sing sampun pernah dikenal selama hidup niku Kanjeng Nabi. Dengan demikian sudah jelas bahwa dalam tubuh, dalam hati Kanjeng Nabi betul-betul ada niatan untuk beramal ibadah. Katene sedako kapan sih kepethuk wong miskin iki tak kakeni dhuwit sing buk. Kapan sih aku kepethuk wong sing ndak duwe tak kakeni donya sing buk. Durung kepethuk niku wis muni ngoten. Nek ndise ana tarian masjid iki ngedang-ngedang kepingin selak kepethuk wong narik amal kangge masjid. Niku buktine dek niku pancene niat temenan. Sikil azimah sejone temenan kangge ngelakoni amal jariah. kadang lak wonten tiang kepethuk niku lho salah nak ngekei merengut. Ya masih ndak ngekei aja merengut lah. Nggih. Tapi sing narik amal masjid ya aja ndek tengah embong, ndek pinggire mawon, Pak. Ndek tengah embong niku kirang sae, lek teng pinggire monggo. Jangan mengganggu ruas jalan, kirang sae. Tadi dari jauh, karena dia sudah merasakan ada tarian amal untuk masjid, untuk musola, untuk pondok, untuk madrasah, untuk tempat-tempat kebaikan. Uang ini sudah dipersiapkan dari jauh-jauh. Ini ku tanda nih, uang teman-teman kata ini ibadah. Mboten dadaan ngoten. Yo sedoyo lah. Lek tiang niku niate temenan, ya dipersiapkan. Kek dene wong kata ini lungo nang makan. Ku sak minggu sak durungnya wis ditoto kelambi nih. Nah, kok wong yang kate nang Jakarta, wong kate nang Surabaya, mboten kate toto-toto sak minggu. Dibudalken jam 1, jam 12 durung toto-toto sian. Setengah 1 kait baru kita toto-toto. Wal a'malu utawi pira-pira amal al mausufatu kang den sifati. Apa amal? Bi hadhihi sifati kelawan ikilah pira-pira sifat iku makbulatun dan trimo opo al amal bifadlillahi kelawan fadli Allah. Amal sing pun disifati kelawan koyok niku wau. Jadi amal yang panjenengan lakoni kelawan jembari ati, amal sing sampean lakoni kelawan seneng, sembayang ndak kroson dang mari, sodako ndak getun, lungo haji ndak getun mulai bayar duit akeh. Amal yang seperti ini niku makbulatun den trimo bukan krono jembari sampean. Tutuk krono sampean ibadah dengan bahagia tutuk. Itu pun diterimanya karena fadlullah. No bungai sampean ing dalam waktu ni ibadah niku nondo nolek sampean iku mang ikhlas. Ngomong wong sedako ngekei duit 10 juta ambik guyu-guyu niku tondo ni ikhlas. Nong sodako ngakai duit salamik 1000 merengut. Iku tondo ni ndak jembar hati ni. Le ndak jembar hati ni tondo ni ndak ikhlas. Le ndak ikhlas tondo ni ndak keterima ngoten. Tapi le pada waktu ngakai ini ku jembar hati ni wonge koyok guyu-guyu. Mari ngakai mboten getun. Ini tandanya sodakohnya niku diterima nang Gusti Allah. Tapi keterima ini ku duduk mergologowo ni sampean. Diterima murni hanya dengan fadlullah kelawan fadli Gusti Allah. Wa qabulullahi ta'ala li amalil abdi utawi nerimone Allah ta'ala li amalil abdi maring kelakuane kaula waridhohu lan ridane Allah bihi kelawan amalul abdi wa iku utawi qabulullah waridhohu sawabu iku ganjarani amal al-mu'ajjalu kang den gancangaken. Dadi nerimone Allah subhanahu wa ta'ala dateng kelakuane kaulo lan ridane Gusti Allah nang kelakuan mang itu adalah pahala yang dipercepat dipertandakan dengan adanya gembiranya seseorang pada saat beribadah. Jadi sampean ibadah, rasane ati seneng, rasane ati adem ayem. Lungguh ndek musala yang telah dibangunnya, sembahyang berjamaah mari sembahyang berjamaah ndang-ndang-ndang pinyingkri wiritan. Moco subhanallah, moco alhamdulillah, moco Allahu akbar, moco la ilaha illallah dan seterusnya. Sampean melaksanakan ibadah dengan perasaan yang sangat gembira. Ini merupakan bahwa amal ibadah kita ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan fadolnya. Keterima niki wis ketok ditampakkan oleh Allah wonten di dunya. Sudah ditampakkan oleh Allah wonten di dunya niku. Nanti akhirat mangke. Ngoten lho nggih. Dadi sampean beramal ibadah dengan model sing legowo, dengan cara sing katon, dengan cara sing enak nang ati seger mboten selak kesusundang mari niku tondo keterima tondo. Tapi tanda keterima niku bukan berarti diterima niku mergo legawane sampean, tetep mergo angsal fadl lan rahmat saking ngarsane Gusti Allah. Wadhalika utai mengkono-mengkono sawabuhul mu'ajalu alamatun iku tondo. Tondo tok tidak pasti. Ala wujudil jaza ingatasi anane walesan alaihi ingatasi amal fitaril akhirati ing dalam deso akhirat. Lek wis ono kata-kata keterima, jadi lek bunga tepak ibadah niku tondoni keterima. Langatan wau nggih. Lek wis onten tondo-tondo keterima, berarti tondo-tondo keterima niki menandakan bahwa amal itu nanti ada balasannya wonten di alam akhirat saking ngarsane Gusti Allah. Tondo tok ngoten lho. Dadi ojo terlalu bongo sampean karena wis dianggap amal ibadah niku diterima. Sampean bongo kaya ndanok maning amale wong kecuali amale sampean tok niki mboten oleh ngoten niku. Tetep panjenengan tidak boleh bangga. Jadi muter-muter berantai sampean ibadah kelawan cara legowo. Lek sak durunge sampean ibadah wis krasa seneng, iku tandane sampean betul-betul punya niatan untuk beribadah. Lek sampean tepak ibadah niku sik krasa temenan oleh seneng nang ibadah, niku tandane sampean ikhlas. Lek wis sampean ikhlas seneng ing dalam waktu nglakoni ibadah, tondoni amal sampean niku keterima. Lek wis tondoni amal sampean niku keterima, berarti tondoni sampean ugi bakal angsal walesan saking ngarsane Gusti Allah. Ngaten mandhar muga amal kula kali panjenengan dibales kanthi ganjaran ingkang setimpal dengan perbuatan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nek dunya niki Pak, ana anak sing melok duwe veto. Sing mesti keterima niku sing ngeten mboten wonten. Kabeh kula kali panjenengan wis mepek-mepek apa jare Gusti Allah kabeh. Nggih mek, nek donya niku sing iki dempet nang kiai kono mbok menawa oleh barokahe. Sing iki dempet nang kiai kono mbok menawa oleh barokahe. Lek intine kabeh niku apa jare Gusti Allah po. Lek Gusti Allah ngersakne keterima, insyaallah keterima. Kama kaya keterangan saya tikang bakal teko poma. Wa idza wajadalan arikalane nemu sapa abet tilkal halawata ing mengkono-mengkono rasa manis, manise ibadah. Layam bagi mongko ora sayujo opo ayakifayen to mandek sapa abet maha sartane mengkono-mengkono tilkal halawah walayafroha lan yento ora walayafrohmu walayafrohku niku atawi datang layam bagi walayafrohulan ora bunga sopo abet biha kelawan tilkal halawah walayaskunulan ora layafrohamawan layam bagi ayakifa walayafroha walayafrohu walayaskunulan ora meneng sopo abet orah tenang sapa abet ilaiha maring mengkono-mengkono halawah. Dadi lek wis krasa ibadah niku seger. Ibadah pun krasa manis. Niku aja ngrasa bunga. Bunga wis aku berarti ibadahku iki keterima. Lan aja ngrasa anteng maring ibadah niku wau. Ngrasa seneng. Mulai awake ibadah wis tenang. Sembayang ndak kesusu ndang mari, posoan ndak kesusu ndang mari ngrasa aduh seneng aku saiki apa ibadahku malih ndak mlenger nang ibadah. Berarti amalku iki diterima lek ngene. Berarti amalku iki dikarepi nang Gusti Allah. Perasaan yang seperti ini tidak boleh ada dalam hati kita. Napa kok ngoten? Krana kula kali panjenengan niku dengan merasakan senang di dalam beribadah baik salat ataupun ibadah yang lain, terus sampean banggakan, sampean besoknya tidak berusaha, ya tetap seperti itu lagi. Iku berarti sampean niku mandek uripe. Padahal kula kali panjenengan iki selama hidup mboten asal mandek. Harus terus mencari peningkatan. Ya napa sing sekirane awak niki betul-betul ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu perang. Kok cara tiyang sembayang mulai Allahu Akbar sampai datang assalamualaikum, kita harus tetap memerangi nafsu bagaimana sekiranya amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ojo lengah. mulai teko Allahu Akbar sampai assalamualaikum niku sampean pun kudu berusaha. Ya napa sing sekirane sembahyang kula sampean iki ndak kemasukan penyakit. Penyakit riya, penyakit takabur, penyakit napa. Wakadha lan koyok mengkono-mengkono layam bagi ora sayukjo apa ayak sida yen to nejo sapa abet bi amali kelawan amali abet khusula eng khusuli halawah lima krono barang via kang tetep ing dalam halawah minal ladzati bayani saking keenaan wal hadzilan bagian fa inna dzalika mongko sak temene mengkono-mengkono ma fiha minal ladzah wal hadzi iku mimma setengah saking barang yakdahu kang nyacataken apa ma fi ikhlasi ibadatihi ing dalam ikhlasi ibadai abad ing dalam ikhlasi ibadai abad wasidki iradatihi lan temene kekarepane abad. Dawuh niki musnep wa kadza la yambagi ayaksi dabi amalihi husula. Wawatan ngajeng tandanya orang itu ikhlas di dalam beramal adalah dia merasakan tenang, dia merasakan nikmat dengan ibadah yang sedang dilakukan. Itu tandanya orang ikhlas. Lukrono ini merupakan tandanya orang ikhlas. Kulo kali panjenengan lek tembak sembahyang opo kita harus berusaha ya opo sing sikirane awak niki tenang. Mboten. Jangan mengejar ketenangan itu. Ojo digoleki tapi wis lek wonten ya kita pertahankan. Jangan kita banggakan. Jangan kita menjadikan acungan yang pertama, acungan yang utama. Ojo. Acungan utamanya tetap napa? Ya wis krana awak dadi kaulane Allah yang punya kewajiban untuk beribadah dateng ngarsane Gusti Allah. Niku acungan utamanya. Dadi krana mulai mang niku ono keterangan bahwasanya orang ikhlas tandanya ketika beramal sholat, sholatnya tenang, tidak kesusundang mari, akhirnya sampean lek sembahyang berusaha kepingin tenang, tidak ndang mari. Duduk niku, wong usahain dalam sholat niku tetap dia melaksanakan sholat. Ya, kira-kira awak niki tidak ndang kepingin mari, cuma tujuan utamanya bukan itu. Napa tujuan utamanya? Tujuan utamanya krono ini adalah merupakan perintahnya Gusti Allah. Kita sebagai hamba Allah yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita beribadah nang Gusti Allah niki murni krono menepati hak-hak kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada Tuhannya. Mboten nonton hak-hak lintu. Bukan kita mengejar ketenangan di dalam sholat sembahyang yang mboten tenang akhirnya berusaha kepingin sekiranya tenang. Mboten kadek ngoten. Jangan ketenangan yang dikejar, tapi berusahalah untuk tenang. Tapi ketenangan ini bukan satu-satunya tujuan. Tujuannya apa? Ya mek sekedar melakukan perintahnya Allah. Karena kita adalah hambanya Allah yang punya kewajiban untuk beribadah kepadanya. Ngaten. Napa kula ambek sampean kok ndak oleh ngejar rasa tenang mang? Kita di dalam sholat harus berusaha untuk tenang, tidak cepat selesai. Kenapa itu kok ndak boleh kita jadikan acungan satu-satunya di dalam sholat, di dalam ibadah? Nuwun sewu, tiang lek sembahyang hanya ingin tenang, tidak pernah ingin keluar dari sembahyang yang tujuannya hanya itu saja. Ini adalah bagian dari nafsu. Aku lho lek sembahyang ndak kepengin ndang mari. Soalnya aku lek sembahyang ngono tak usahakno ndek atik ya apa sing sekirane liyane iku lali kabeh. Aku cuma eling sembahyang. Eling Gusti Allah tok. Jadi aku lek sembahyang ndak kepengin ndang mari. Mengusahakan untuk senang di dalam sholat itu enggak boleh. Wis pokoke sampean sembahyang ngoten tok. Lek sampean engko sampe ono bagian mengusahakan hanya senang saja. Senang itu adalah bagiannya nafsu. Lho lek wis bagiane nafsu yo acur kula panjenengan. Bukan hamba Allah tetapi hambanya nafsu. Qala fa inna dzalika mimma yakdahu fi ikhlasi ibadati wa sidqi iradatihi. Lek tiyang niku ibadahipun wonten bagian nafsune kaya niku wau. ibadah dengan tujuan untuk mencari ketenangan di dalam ibadah, tidak ingin cepat selesai dalam ibadah, ini adalah merusak di dalam keikhlasannya. Apa sih kok muter-muter ini, bingung kula. Ojo bingung-bingung. Aku ngeten tok lho Pak Bu. Tanda-tanda nih tiang niku lek niat katene ibadah temenan, sak durunge ibadah niku wis seneng. Lho lek seneng niki sampun berlanjut sampai tepake ibadah, berarti niku ikhlas. Lek ikhlas tandane kate ketrima. Lek ketrima tandane kate oleh ganjaran. Tandha tok niku. Krana kaya ngiten aja digoleki. Jenengan ndak usah goleki aku sembayang, berarti aku tak usahakno atiku supaya seneng sembayang. Ojo. Ya tetep usaha untuk sembayang ngoten mawon. Senengku biar tumbuh sendiri. Lek panjenengan berusaha untuk seneng sembayang, berusaha untuk seneng tidak cepat mari saking sembayang, ini ada bagian dari nafsu. Intine pokok jenengan sembayang. Lek ana perasaan seneng tempat sembayang, ojo rumoso gedhe endas. Ojo rumoso dadi wong sing paling apik. Sebab iku ngono, masya sampean iku seneng wonten ing dalam sembayang, ditrimoni ibadai sampean niku duduk mergo krono sampean anteng ibadai, tetapi krono mergo fadole Gusti Allah. Dari tondo ke tondo ke tondo ke tondo, murninya semua itu diterimanya krono fadlum minallah. Waduh, angel rasane koyok kitab hikam iku bab sing sak niki mboten angel. Mboten angel, mboten napa-napa. Umpama panjenengan niku berusaha untuk menjadi orang yang senang beribadah, sing saestu ya mboten napa-napa, tapi jangan dijadikan yang nomor satu. Ngaten tok lho Bu nggih. Aja digaendel-endelan, apa maning diceritakno nang wong. Ibadah niku lek wis apik aja cerita. Kecuali lek ngaji, lek ngaji. Kayak ngeten iki lek mboten cerita ya ndak ngerti sing ngrungokno. Nggih. Ngaji tarusan. Mboten ngarang panjenengan maca Al-Qur'an kok tambah suwe, tambah enak rasane, tambah ndak kepingin leren. Iku tandane maca Qur'ane diterima. Membaca Al-Qur'annya tandane diterima nang Gusti Allah. Tapi, nyuwun sewu, urusan senenge nggih monggo. Lek sampean gawe speaker yo. Yo perlu dirungokno guneme tangga. Seneng napa mboten tanggane? Nek tanggane sampean niku rada bingung krana cumplengen, yo agak diperkecil lah volumenya. Apa maning waktu turu mengganggu napa mboten dateng tiang? Wah, kalangan kula niki lak kalangan pesantren. Masih kalangan pesantren niku dunya niki tek Gusti Allah. Masih panjenengan kiai sing ngrungokno santri ini jenengan tetep kudu njaluk sepuro. Kiai karo santri ku lak ndek donya ndek akhirat dan kiai karo santri sing wonten niku hakul adami. Santri nang kiai kudu njaluk sepuro. Kiai nang santri lek duwe salah ya tetep ditulis nang Gusti Allah. Wong gedhe nang wong cilik nggih duwe salah, wong cilik nang wong gedhe ya duwe salah, padha. Padha duwe salahe, krana niku padha gelem njaluk sepuroe. Lek ndak gelem njaluk sepuro, lek ana salah ya ndak disepuro temen nang Gusti Allah. Wal yakun lan becik ana apa iktinauhu oleh nemen-nemeni abet. Ya kelawan halawah litakuna drapun ana apa halawah mizanan iku dadi timbangan. Li'amalihi maring biro-biro kelakuane abet, wa tashihan lan benderakan li ahwalihi maring biro-biro tingkai abet, faqat hale beloko. Kulo kali panjenengan boleh-boleh saja nemen-nemeni kepingin halawah, kepingin seger, kepingin manis rasanya beribadah. Tujuannya monggo, tujuannya mizanan lil a'mal. Kulo kali panjenengan wonten di ibadah berusaha agar hati kita senang melakukan sholat, tapi kesenangan ini tujuannya bukan yang pertama, bukan yang utama, bukan tujuan utama kita agar senang dalam ibadah. Cuma senenge ndek ibadah niki agar menjadi pendorong pada anggota tubuh kita melaksanakannya dengan sempurna. Tiang lek ibadah seneng kan otomatis ngelakoni ini kan normal. Cici kare tiang sing ngelakoni barang niku dalam keadaan terpaksa. Jelas niku di bawah normal nih. Tapi kalau orang itu melakukan ibadah dengan kesenangannya, maka dia akan melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Jadi rasa senang di dalam tumbuh, di dalam hati kita ini kita tumbuhkan untuk beribadah. Tujuan ibadah ini ku ben dilakoni kelawan sing sing sak sempurna sak sempurnoe. Tidak dijekek mek wajib tok, sunate yo dilakoni. Tumak ninae yo ditemeni, ndak ngepek sak pas-pas lek tumak ninane kan biqadri subhanallah. Alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Biqadri subhanallah tok. Mboten tumak ninane ku yo sak tumak ninae. Ruku'e rada anteng. Sujude rada anteng. Lutia ngelakoni rukuk bisa anteng, sujud bisa anteng. Lek edek ini ku tumbuh rasa seneng kangge beribadah sholat. Tapi lek ndak ana rasa seneng yo sembahyang koyo wong macul ngoten tuk tuk tuk tuk tuk tuk mari pun. Jadi boleh kita mengejar rasa senang untuk beribadah, tapi tujuannya agar kita bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Niku mawon. Soalnya lek mboten ana rasa seneng ndek jero ati, kita ndak bisa beribadah dengan cara normal. Kaya wong kawin terpaksa ngoten iki. Kumpul karo sing wedok utawa sing lanang niku kaya ya napa ngoten. Tapi lek tiyang niku seneng padha seneng, kumpul niku rasane kaya seger di samping dia beribadah, caranya beribadah dia juga sempurna karena dia melakukannya dengan ketenangan hati, dengan kesenangan hati, kesegaran hati. Mila saking menika mandhar muka kula kali panjenengan dados tiyang ingkang betul-betul punya kesenangan di dalam melaksanakan ibadah datang ngarsane Gusti Allah dan menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala nggih amal ibadah kula panjenengan sedaya. Sakmenten hadanallahu wa iyyakum wa lafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.